Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin am ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah yang terus mencurahkan karunia-Nya, fadilah-Nya, nikmat-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya kepada kita sampai detik ini, sehingga kita masih bisa beribadah kepada-Nya, bisa bersyukur dan bisa dan mampu berzikir kepada-Nya. Semua ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita upayakan ini menjadi amal soleh yang Allah ridhoi, yang menyebabkan Allah merahmati kita, memberatkan timbangan amalan kita pada yaumul qiyamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan beberapa ayat yang tersisa yang belum kita baca tafsirnya dalam surat An-Nazi'at, yaitu ayat yang ke-42 sampai 46. Lima ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi, dalam surah An-Nazi'at ayat yang pertama sampai ayat yang ke-41, di mana orang-orang kafir Quraisy mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah menghibur Rasul-Nya dengan mengingatkan beliau tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah pun mengarahkan pembicaraannya kepada orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang kafir yang lainnya. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya atau langit? Langit yang besar yang kokoh saja Allah mampu menciptakannya, apalagi manusia yang kecil seperti ini, agar mereka berpikir. Kemudian Allah menyebutkan tentang hari kiamat. Nah, agar manusia ini mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan yaumul kiamat. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, yang dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat sehingga meninggalkan amal-amalan akhirat gara-gara hanya untuk mengejar dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang menahan hawa nafsunya karena takut dengan Rabb-nya. Takut pada hari pengadilan ketika dia berdi'ala. Karena takut dia pernah menahan hawa nafsunya. Wanhan nafsa anil hawa. Sekalipun ada niat dalam hatinya untuk bermaksiat, dia tahan. Dia upayakan jangan sampai terjatuh dan perbuatan dosa dan maksiat. Kalaupun ternyata tidak sanggup sehingga terjatuh, dia segera tobat dan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut berhadapan dengan Rabb-nya ketika pada yaumul qiyamah berdiri di hadapan Allah Taala dan dia tahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembali mereka adalah surga. Tempat tinggalnya adalah jannah Allah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anis sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapankah hari kiamat itu akan terlaksana, akan terjadi? Fima anta min dzikraha? Siapa kamu untuk bisa menyebutkan kapankah hari kiamat terjadi? Apa faedahnya bagimu wahai Muhammad? Apa juga faedah bagi mereka ketika mereka mengetahui, ketika engkau menyebutkan pada mereka waktu terjadi kiamat, dan kamu tidak tahu kapankah waktu terjadinya di kiamat, lagi pula enggak ada faedahnya. Ila rabbika muntaha, kepada Rabb-mu lah berakhirnya waktu tentang terjadinya hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Innama anta mundziru man yakhshaha, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seseorang yang memberikan peringatan, yang tugasnya hanya memberikan peringatan, teguran, nasihat. Man yakhshaha, tentunya bagi orang-orang yang takut pada hari kiamat. Artinya dia takut nanti berhadapan dengan Allah dalam keadaan dia tidak sanggup menjawab ketika Allah tanya tentang rezekinya, dari mana dia dapat dan untuk apa dia keluarkan. Allah tanya tentang umurnya dan untuk apa dia kerjakan, amalan apa yang dia telah kerjakan, sehingga dia takut. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, ketika di hari kiamat nanti dia akan ditanya. Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka pada hari ketika mereka melihat terjadinya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, lam yalbasu, mereka menganggap bahwasanya tinggal di muka bumi ini hanya sebentar, illa asyiyatan, kecuali waktu asyiyah au duhaha, atau waktu duha saja. Ketika di hari kiamat dia rasakan ternyata kita tinggal di muka bumi dulu itu hanya sebentar, cuma asyiyah. Asyiyah itu waktu setelah matahari tergelincir, yaitu setelah zuhur sampai matahari tenggelam. Itulah kehidupan kita sepanjang apapun umur kita, 10 1000, 100 tahun atau 1000 tahun, itu cuma seperti waktu asyiyah, waktu zuhur sampai maghrib. Au duhaha, atau seperti waktu duha. Waktu duha itu waktu ketika matahari terbit sampai matahari tergelincir, sebentar sekali. Nah, itu dirasakan ketika mereka dibangkitkan pada yaumul qiyamah. Ternyata hidup kita di muka bumi ini ternyata cuma sebentar. Maka ikhwat fillah, karena hidup kita di muka bumi ini sebentar, maka cepat-cepatlah mengumpulkan bekal untuk hari yang abadi, selama-lamanya. Qala, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay artinya yas'alunaka al-muta'annitun al-mukadzibun bil-ba'ats. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad, siapa yang bertanya? Muta'annitun, orang-orang yang ta'annut, yang berlebih-lebihan, yang keras kepala, yang ngeyel. Al-mukadzibun, para pendusta yang tidak percaya adanya hari kiamat, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ayyana mursaha, kapankah hari kiamat itu terjadi? Tentang permasalahan bertanya tentang hari kiamat ini ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang keras kepala, yang penentang, pendusta. Mereka bertanya dalam bentuk pertanyaan untuk mengingkari. Kapan? Kapan kiamat? Mana? Emangnya ada hari kiamat itu? Kapan? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk mengingkari, menunjukkan dia mengingkari adanya hari kiamat. Tapi ada juga orang yang bertanya dari kalangan kaum muslimin, bukan untuk mengingkari, tetapi untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para penentang, orang-orang keras kepala, para pendusta, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kapankah terjadinya hari kiamat. Nam mata wuku'iha, kapankah terjadinya, kapankah datangnya, ayyana mursaha, kapankah ditegakkannya hari kiamat. Fajabahumullah, maka Allah menjawab pertanyaan mereka biqaulihi, di mana Allah menyatakan fima anta min dzikraha, apa faedahnya bagimu menyebutkannya. Ay artinya mal faedatu laka, apa faedahnya, apa manfaatnya bagimu. Walahum, dan apa manfaatnya, apa faedahnya bagi mereka. Fi zikraha, fi zikriha, ketika menyebutkan tentang kapankah hari kiamat terjadi. Wa ma'rifati waqti maji'iha, dan apa faedahnya ketika engkau menyebutkan waktu datangnya hari kiamat. Apa? Enggak ada. Apakah kalau kamu sebutkan terjadinya demikian-demikian hari ini, kemudian dia akan beriman? Enggak juga. Apakah kemudian dia beramal soleh, meninggalkan kesyirikan? Enggak juga. Terus untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan untuk apa juga dijelaskan? Udah biarkan saja. Jangan dihiraukan. Hanya Rasulullah hanya memberikan tanda-tandanya. Di antara tandanya, ya, yaitu hari Jumat itu terjadi pada hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Jumat yang kapan? Tidak tahu. Sehingga sebelum Jumat kita sudah hati-hati. Sudah siap-siap. Siapa tahu ketika hari Jumat ini malah kiamat, maka segera tobat pada Allah, segera beramal soleh. Nah, yang jelas dia terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat. Tanda-tanda yang lainnya sudah sangat banyak. Nah, yang disebutkan oleh Rasulullah tanda-tandanya sudah banyak muncul, terbukti. Nah, demikian kenyataannya. Tapi kapankah terjadinya tidak ada yang tahu. Falaisa tahta zalika natijah, tidak ada dalam penyebutan terjadinya hari kiamat, tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Untuk apa? Yang dijawab pertanyaan-pertanyaan orang yang menyatakan kapankah terjadinya hari kiamat, enggak ada hasilnya, enggak ada buahnya, enggak ada manfaatnya. Walihada lamma kana alaihimul ibad lissa'ati laysa lahum fihi maslahah diniyatun wala dunyawiyatun balil maslahatu fi khifaihi alaihim tawa ilma dhalika an jami'il khalqi. wasta'sara bi'ilmihi Allah bi'ilmihi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, oleh sebab itu tatkala seorang hamba tidak mengetahui kapankah atab, maka ketika seseorang itu mengetahui kapankah waktunya terjadi kiamat, ternyata tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya dunia bagi dunianya dan juga akhiratnya, tidak bermanfaat bagi agamanya dan juga dunianya. Balil maslahatu fi khifaihi, bahkan justru ternyata maslahatnya, manfaatnya itu ada ketika disembunyikannya, dirahasiakannya, kapankah waktu terjadinya. Tawa ilma dzalika an jami'il khalq, maka Allah sembunyikan, Allah rahasiakan kapankah waktu terjadinya hari kiamat. Ketika enggak ada manfaatnya, enggak maslahatnya, ya sudahlah, pertanyaan seperti itu tinggalkan aja. Bagi duniamu enggak ada manfaatnya, kalian tahu ternyata sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, apa yang kamu kerjakan? Enggak juga. Ya. Yang maksiat tetap maksiat, yang taat tetap taat. Ternyata ketika disembunyikan, kapankah hari kiamat terjadi, justru ada manfaatnya. Oh, jangan-jangan Jumat ini kiamat. Jangan-jangan, sehingga manusia bersiap-siap. Mereka tinggalkan perbuatan dosanya. Mereka segera beriman pada Allah, segera melakukan ketaatan. Maka lebih baik enggak usah dikasih tahu. Maka Allah tidak kasih tahu. Maka Allah jadikan yang mengetahui tentang kapankah terjadi hari kiamat hanya Allah saja. Allah memonopoli tentang masalah ini. Nah, karena memang ada manfaatnya. Kalau makhluk dikasih tahu, enggak ada manfaatnya. Malaikat Israfil saja yang tugasnya meniup trompet dua kali, yaitu ketika ditiup trompet terjadilah kiamat, dan ditiup yang kedua manusia dibangkitkan, dia aja enggak tahu kapan hari kiamat terjadi, tapi dia siap-siap. Malaikat Israfil sudah memegang trompetnya dan trompet itu sudah masuk dalam mulutnya, siap dibunyikan. Sampai saat ini dia siap-siap. Kapan kata jadi tidak tahu, tapi dia persiapan. Nah, kita mana persiapan kita? Malaikat Jibril saja, tentunya yang paling berilmu daripada yang lainnya, karena dia pimpinannya para malaikat, itu enggak tahu kapan terjadi hari kiamat. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasulullah menjawab, nah, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah yang bertanya, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya engkau dan aku sama-sama tidak tahu. Nabi Muhammad juga enggak tahu. Nah, Jibril juga enggak tahu. Karena ini perkara gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, jangankan masalah hari kiamat, masalah gaib yang lainnya saja Rasulullah enggak tahu. Ketika unta Rasulullah lepas hilang, dicari-cari enggak ketemu, maka Rasulullah ditertawakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Katanya Rasul, katanya Nabi, untanya hilang enggak tahu. Ya, saya tidak tahu. Tetapi saya akan tahu kalau Allah kasih tahu. Dan ternyata Allah kasih tahu. Oh, ternyata kata Rasulullah, untanya itu terlilit talinya di sini, di sana, dikasih tahu. Nah, digambarkan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Jadi tahu. Karena yang mengetahui tentang perkara gaib hanya Allah. Rasulullah tidak tahu kecuali apa yang Allah kasih tahu kepada beliau. Lebih-lebih tentang kapankah hari kiamat terjadi, Rasulullah tidak tahu. Bahkan enggak ada yang tahu. Siapapun enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapankah hari kiamat terjadi? Rasulullah enggak jawab, tapi Rasulullah bertanya kepadanya. Nah, Rasulullah menyatakan, ma'adat talaha, Emangnya apa yang kamu telah siapkan untuk hari kiamat? Hah? Enggak dijawab waktunya, tapi Rasulullah balik bertanya, emangnya kamu sudah siap belum? Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat terjadi, ketika hari kiamat itu terjadi? Dia menyatakan, hanya cinta ya Rasulullah. Aku cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah menyatakan, al mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ketika dia cinta kepada Rasulullah, maka pada hari kiamat dia akan bersama Rasulullah. Barang siapa yang cinta pada Allah, maka harus dia buktikan mengikuti Rasulullah. Tidak cukup cinta itu hanya di lisan. Nah, di dalam tulisan, cinta itu harus dibuktikan dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah. Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan wahai Muhammad kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah," kalau memang kalian cinta pada Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. "Yuhibbukumullah," maka pasti Allah mencintai kalian. Maka ikhwat fillah, maka kata Rasulullah, kalau memang kamu cinta, maka ketahuilah sesungguhnya di akhirat nanti seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Tentunya kita juga mengaku cinta kan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita buktikanlah. Kita berupaya, berlomba-lomba membuktikan nam bahwa kita ada cinta pada Allah dan Rasulnya dengan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Jangankan mengetahui kapankah terjadinya hari kiamat besar, kiamat kubro, kiamat kecil saja orang enggak tahu. Kiamat kecil maksudnya apa? Kematian. Kapan kita meninggal dunia kita enggak tahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapankah dia mati, di mana dia mati, sedang apa dia mati, dia enggak tahu. Betapa banyak manusia yang pergi keluar dari rumahnya, mengendarai kendaraannya, tahu-tahu dia sudah diusung, diangkat oleh orang menuju kuburan. Cepat sekali. Baru tadi berbicara, baru tadi ngobrol, baru tadi bermain, gurau, tahu-tahu sorenya dikubur. Betapa banyak seseorang yang pesan dengan istrinya, "Mi, masak ini mi, aku buatkan ini dan buatkan itu." Belum sempat dia memakannya, tahu-tahu sudah dimandikan, sudah dikuburkan. Betapa banyak manusia yang mengancing bajunya, jubahnya, gamisnya, dia kancing. Ternyata enggak ada yang membukanya kecuali orang yang memandikan jenazahnya. Tahu-tahu yang membuka adalah orang yang memandikan jenazahnya. Ini menunjukkan, kiamat kecil saja, kematian enggak ada yang tahu. Apalagi kiamat kubro, hari kiamat enggak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Walaupun memang kiamat kecil ada tanda-tandanya, sebagaimana kiamat besar juga ada tanda-tandanya. Yang namanya tanda enggak pasti. Nah, baru tanda-tanda. Sakit-sakitan bertahun-tahun. Nah, ini tanda-tanda mau meninggal. Ternyata enggak mati-mati. Ada. Itu baru tanda-tanda. Kakek saya tahu dia mau meninggal. Enggak, itu baru tanda-tanda. Pastinya hanya Allah yang tahu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Allah berfirman, ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu lah. Nah, berakhirnya, berhentinya pengetahuan tentang kapankah hari kiamat itu terjadi, hanya Allah yang tahu. Ayat artinya, ilaihi yantahi ilmuha, kepadanya lah berakhir pengetahuannya. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lainnya, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapankah terjadinya hari kiamat? Qul, katakan kepada mereka, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya ilmunya ada di sisi Rabbku, di sisi Allah. La yujalliha liwaktiha illahuwa. Nah, dan dia tidak memberitahukan waktunya kecuali, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui waktunya kecuali hanya dia. Tidak ada seorang pun yang mengerti, yang mengetahui waktu hari kiamat, terjadinya kiamat kecuali hanya Allah. Sakulat fis samawati wal ard, sangat berat terasa bagi penduduk langit dan penduduk bumi ketika terjadinya kiamat. La ta'tikum illa baghtah, tidaklah kiamat itu terjadi, baik kiamat kecil maupun kiamat besar, kecuali baghtah, datang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba mati. Nah, yang namanya kematian itu tiba-tiba. Demikian juga kiamat besar, tahu-tahu terjadi. Tanda-tanda-tandanya kapan enggak tahu, tahu-tahu terjadi kiamat. Kita menjadi ngeri. Kiamat kecil bisa jadi akan menjumpai kita kapan saja, kita enggak tahu. Nah, maka kita juga harus waspada, hati-hati dan persiapan, karena kematian datang dengan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad seakan-akan engkau mengetahui tentang waktu terjadinya hari kiamat. Qul, katakan wahai Muhammad, innama ilmuha indallah, sesungguhnya ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Walakin aktsarun nas, akan tetapi kebanyakan manusia, la ya'lamun, mereka tidak mengetahuinya, tidak mengetahui, sehingga bertanya ke sana kemari, kapan kiamat, kapan kiamat. Kenapa terlalu sibuk menanyakan tentang kapan kiamat? Persiapan dirimu, kumpulkan bekal dengan amal-amal soleh. Bisa jadi kiamat datang tiba-tiba, minimalnya kiamat pribadi, kiamat kecil, dirimu yang mati. Maka persiapan itu lebih penting daripada mengetahui kapankah terjadinya kematian, kapankah terjadinya hari kiamat. Innama anta munziru man yakhshaha, sesungguhnya hanyalah engkau wahai Muhammad sebagai seorang pemberi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah ketika terjadinya kiamat. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ay artinya, innama nawarataka naf'aha liman yakhsha maji'us sa'ah, sesungguhnya peringatan-peringatanmu manfaatnya itu hanya dirasakan orang-orang yang takut kedatangan hari kiamat. Teguran-teguran, peringatan-peringatan Rasulullah itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang ada rasa takut. Takut nanti kiamat terjadi, takut nanti kematian tiba-tiba datang, takut hari kiamat nanti apa yang aku akan jawab di sisi Allah tentang umurku, amalanku, ibadahku dan lainnya. Dia takut. Maka orang yang seperti ini, nasihat-nasihat Rasulullah bermanfaat, sehingga dia mempersiapkan diri. Wa yakhaful wuquf baina yadayhi, dia takut ketika dia berdiri di hadapan Allah Taala. Faumul ladzi la yahimmuna siwa al-isti'dad laha wal 'amalu li ajliha. Maka nasihat-nasihat bagi orang yang demikian situasi dan kondisinya, takut ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat, maka akan bermanfaat nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Merekalah orang-orang yang mereka tidak peduli, merekalah orang-orang yang tidak memperdulikan kecuali persiapan diri dengan amal-amal soleh untuk menghadap hari kiamat. Masalah dunia kendaklah situ. Mereka kan punya masabi, tetangga punya kulkas, punya mobil, punya motor, kendaklah situ. Nah, yang dia pedulikan apa yang dia akan persiapkan untuk hari kiamatnya. Orang beli pulau, kendaklah situ. Tidak kemudian ambil, kita beli pulau. Orang punya ini, kita beli juga, enggak. Yang dia lebih mementingkan Nam amal-amal soleh untuk menghadapi hari kiamat. Dia tidak iri, tidak dengki, tidak hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Dia mensyukuri apa yang Allah kasihkan kepadanya. Apa yang Allah tidak kasihkan, ya dia bersabar. Tidak kemudian ingin mencuri, merampok, menipu, maling, enggak ada niat sama sekali untuk melakukan yang demikian itu. Apa yang Allah kasih dia bersyukur, apa yang tidak dia bersabar. Yang dia pedulikan, nah sudahkah dia mempersiapkan diri dengan beramal soleh untuk hari kiamatnya? Wa amma man la yu'min biha, adapun orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, fala yubali bihi wa la ta'annutihi, li'annahu ta'annut mabniyun 'alal 'inad wat takdzib. Adapun orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kiamat, maka dia tidak peduli dengan hari kiamat, dan tidaklah dia menyusahkanmu. Nah, karena sesungguhnya penentangan dia, keras kepalanya dia, itu dibangun di atas penentangan dan kedustaan. Maka kamu enggak usah layani, Ba'ah. Nah, orang yang enggak percaya bertanya tentang hari kiamat enggak usah dilayani. Karena pertanyaan itu muncul dari penentangan. Muncul, ingin menunjukkan dia enggak percaya, enggak usah dilayani. Enggak semua pertanyaan harus dijawab. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang mengandung fitnah. Apalagi mengejek untuk membuktikan bahwa dia tidak percaya dengan kabar yang kamu kabarkan, enggak usah dijawab. Karena pertanyaan itu dibangun di atas penentangan dan pendustaan. Wa idza wasala ila hadhil hal, apabila telah sampai dalam kondisi seperti ini, demikian keadaannya, kana ijabanhu abatha, maka menjawab pertanyaan seperti itu adalah sia-sia. Orang sudah bertanya seperti itu kamu jawab berarti sia-sia. Yanzihul hakim anhu, maha suci Allah dari mengerjakan sesuatu yang sia-sia, maka Allah tidak menjawab. Pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya kapankah hari kiamat terjadi, karena pertanyaannya bukan untuk mempersiapkan diri, tapi pertanyaan yang dibangun di atas kedustaan dan pengingkaran terhadap rukun iman yang keberapa itu tentang hari kiamat. Maka pertanyaan itu enggak perlu dijawab. Maha suci Allah dari melakukan sesuatu perkara yang sia-sia. Tamat, maka selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah pembacaan tafsir surah An-Nazi'at. Insyaallah pada waktu yang akan datang kita akan mempelajari, kita tentunya belajar dulu cara membaca surat atau ayat surat firman Allah. Insyaallah surah An-Naba kita belajar dulu, setelah bisa membacanya kita hafalkan, kemudian kita mempelajari maknanya dan tafsirnya insyaallah taala. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan antum seluruhnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahmatullah.